Olingo na komi koko nozo to papa Ipisanga ini ni oliki na asala Nobelanga ini ni nagoki kosala Koyo ni manga Kobota kinde mwana ukombeli ga isekele ya bolingo Na komi yuma yuma na kinshasa oyo Mona bolingo na yo Maeba kinga itata na mwana oho Nalekina nako na kuti tontona tonti Natuni mango na nitata na mwana Ata kwe ya note Kwe salata etenge na mokili yango Bale kizela tango bale kakabata kasimate Kwe salata etenge na mokili yango Bale kizena tako bale kanga batara kasi mate Belobi, Belobi, Beta Masini ya Kauka Odi yeye zalaka etende na mokili yango Bale kizena tako bale kanga batara kasi mate Salaka etende na mokili yango Bale kizela tango bale kakabata ratasi mate Kiso Kolingo eli kakate mokoswa mama Sheliko yoki singa isonye Nalangana komi kwiti kwiti mama Kolingo memine kambo Mama, tika tika baluba na mesana Olinga eli kakate moko sa mama Sheliko yoki singa isonye Tala kana komi kwiti kwiti mama Olingo memine kambogo Yo memine kambogo Omemi singa de gamboyo mama Olingo eli kakate moko sa mama Sheliko yoki singa isonye Kalangana komi kwiti kwiti tele Bolingo memine kambwe Mwana ya bamba Nalinga kayo na njenge ya poli Bolingo elinga kate moko sa mama Sherina yokisi ya isonye Kalangana komi kwiti kwiti tele Bolingo memine kambwe Ensemble, Pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang, pas de sang.